Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Sahabatku dimuliakan Allah dimanapun Anda berada di kesempatan Jumat yang penuh berkah ini ya. Di hari Jumat yang penuh berkah ini bertepatan dengan tanggal 3 Zulqa'dah 1435 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 29 Agustus 2014 Masehi. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada kita untuk kembali belajar bersama dalam acara rutin di setiap Jumat pagi dari mulai pukul 5.30 sampai pukul 7 nanti, yaitu acara Rumahku Syurgaku ya sahabat ya. Tentunya bersama Bu Yayah ya. Kita akan belajar bersama agar bagaimana kita bisa benar-benar membangun suatu keindahan di dalam rumah tangga yang di situ terdiri dari orang tua, anak ya, suami, istri. Artinya dari suatu lingkup yang kecil ini ternyata mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa besar ya sahabat ya, bagi kemakmuran negara, bangsa ya sahabat ya. Makanya kita memang butuh ilmu untuk benar-benar agar kita tidak salah langkah di dalam membentuk suatu rumah tangga ya sahabat, agar benar-benar tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah seperti dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan Allah, biasanya mungkin sahabat ditemani oleh Muti ya, dan akan tapi pada kesempatan masih sedang berhalangan, maka Umi saat ini yang menemani Buya dalam acara Rumahku Syurgaku kali ini. Dan tema yang akan kita bahas kali ini ya sahabat adalah parenting di era digital. Artinya bagaimana agar kita ini bisa menjadi orang tua ya di era yang penuh dengan ya, artinya dengan banyaknya media informasi saat ini. Artinya menjadi orang tua itu bukan suatu hal yang mudah ya sahabat ya. Butuh, jangan, apakah kita akan banyak sekali terkadang salah langkah di dalam mendidik anak, mungkin dengan memberikan fasilitas akan tapi mungkin kurang kontrol. Tentunya ini akan tapi kalau seandainya nanti tidak diberikan, anak kita nanti akan tertinggal. Nah, makanya bagaimana cara kita untuk memberikan yang terbaik, artinya anak kita tidak sampai tertinggal, akan tetapi anak kita pun berada dalam, masih bisa kita kontrol sehingga mereka tidak sampai terbawa arus ya sahabat, sehingga nantinya akan terlepas dari atau melanggar syariat-syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini nanti Anda akan diberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada Buya di 4 media komunikasi kami. Anda bisa bertanya di 0231-336-7538 atau Anda bisa bertanya di via SMS di 081-321-461-079 atau Anda bisa menggunakan Yahoo Messenger Radioku dan juga FB Radioku sahabat. Dan bagi sahabat dan kami juga yang mengucapkan terima kasih kepada semua radio yang ikut menilai acara ini. Terima kasih kepada Radioku 104,8 FM Kuningan, Radioku 92,4 FM Majalengka, Big Radioku 104,7 FM Batam, Radio Q 49,1 FM Bandung, Radio Semara 96,2 FM Tulungagung, Radio MBS 107,7 FM Gresik, Radio MBS 107,9 FM Blitar, Radio Darul Mustafa Lumajang Jawa Timur, Radio Azam 103,5 FM Karimun Kepulauan Riau, Radio Streaming Alif Lampung, Radio Madinatus Salam 90,9 FM Banjarmasin Kalimantan Selatan, dan Radio Panua 103,8 FM Pahuwato Gorontalo, dan juga radio-radio lain yang masih belum mengkonfirmasikan kepada kami. Kami ucapkan terima kasih karena Anda telah membantu dakwah kami. Baik sahabatku, alhamdulillah Buya sudah hadir bersama Umi di studio. Sebelum kita mulai acara ini, kita akan menyapa Buya terlebih dahulu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Buya, sehat? Alhamdulillah sehat, berkat doa Umi, doa para pendengar dimanapun mereka berada, dan semoga para pendengar selalu dalam amin. Lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik Buya. Pada kesempatan di acara Rumahku Surgaku ini kita akan membahas tema tentang parenting ya di era digital ini, tentang ya masalah tanggung jawab orang tua di era yang apa penuh dengan ya kemajuan ini ya. Satu sisi memang kita lihat ada satu kemajuan, akan tapi kalau satu sisi ada banyak kemunduran akhlak di saat ini, dan itu tentunya tidak terlepas dikarenakan mungkin salahnya orang tua di dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak Bu ya. Dan artinya nanti mohon penjelasannya Bu ya secara panjang lebar ya, untuk bekal bagi para orang tua agar bisa benar-benar bisa mampu untuk mendidik anak-anaknya, karena mereka adalah amanah yang akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah kelak di akhirat Bu ya. Baik, dipersilakan Bu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa melanjutkan silsilah di dalam meniti kemuliaan, kebahagiaan dalam berumah tangga. Dan harus kita ketahui bahwasanya di antara unsur dalam rumah tangga, di samping adanya bapak dan ibu, adalah anak yang jika seseorang dikaruniai anak, jika ternyata anak itu kok tidak baik, maka tidak lain mereka adalah pengganggu dalam ketenteraman dalam rumah tangga itu sendiri. Artinya semua unsur yang ada di dalamnya itu harus seiring dan harus baik. Siapapun dia tentunya. Sebab kalau ada unsur yang tidak baik, dia akan menjadi seperti menjadi bangkai di rumah itu sendiri, menjadi duri di rumah itu sendiri. Maka hendaknya orang tua sebagai pembawa kendali bahtera rumah tangga tersebut, hendaknya benar-benar memperhatikan unsur-unsur yang ada di dalamnya agar tidak menjadi unsur yang busuk atau unsur yang mengganggu dan seterusnya. Ya. Nah, anak nih, katanya ini sudah silsilah masalah bagaimana kita memandang anak ya, hendaknya kita pandang dengan kasih sayang dan kita sekaligus kita syukuri sebagai nikmat, tapi harus kita pandang sebagai amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk di saat di dalam urusan dengan kawan. Sudah kita bahas dulu dengan kawan bagaimana memilihkan kawan untuk anak-anak kita. Nah, dan juga pernah kita singgung apa yang saat ini dibahas itu, pernah kita singgung dahulu kawan ada dua, yaitu kawan yang terlihat hidup dan kawan yang mati, benda mati ya. Benda mati itu alat-alat yang tidak bernyawa, tetapi dia punya pengaruh terhadap anak-anak kita. Nah, di era digital ini, di era informasi, di era global ini, bersama berlajunya perkembangan teknologi, sehingga bermacam-macam hal yang saat ini bisa didapat oleh anak-anak kita, atau bahkan sebagai orang tua merasa harus anaknya tidak tertinggal dalam hal ini, sehingga muncul satu kebiasaan latah, taklid, ikut-ikutan tanpa dicermati seberapa besar mudharatnya dan seberapa besar kebutuhan anak kita terhadap sesuatu tersebut. Dan mungkin ya sederhana ya, kalau kita banyak gambarkan dengan sesuatu yang lainnya. Kita tidak bicara tentang HP yang saat ini bisa dimiliki oleh anak-anak kecil saat ini, ataupun komputer yang saat ini penuh dengan kemudahan-kemudahan internet dan seterusnya. Sekarang kita buat contoh saja. Ada seorang punya anak umur 11 tahun ya. Kemudian ada seorang bapak yang memang dia punya uang. Kemudian anaknya sudah mulai senang naik motor. Ya kadang pengen agar anaknya bisa cepat sampai sekolahan dan sebagainya kan begitu. Akan tapi kira-kira menurut para pendengar semuanya, kira-kira gimana jika anak umur 8 tahun, 9 tahun yang sudah mulai naik sepeda, kemudian diajar naik sepeda motor, giliran bisa naik sepeda motor karena sekarang canggih-canggihnya teknologi, maka diberikan motor yang paling cepat dan paling hebat biar bisa ngebut sampai tujuannya cepat begitu. Akhirnya seorang anak yang umur 9 tahun diberi sepeda motor yang bisa ngebut di tengah jalan sampai tidak karu-karuan. Kira-kira orang tua ini benar atau tidak? Tidak benar ya. Tidak benar. Tidak berpikir keselamatan. Keselamatan anaknya harus difikirkan ya. Jadi jangan mentang-mentang wah ini motor baru, teknologi baru harus aku beli. Disesuaikan dong. Sama permainan pun adalah menyenangkan. Ya. Ada bermacam-macam permainan yang saat ini mungkin bisa ditemukan permainan yang tidak membangun ya. Karena memang karena permainan zaman dahulu beda sekali dengan permainan sekarang. Permainan zaman dulu itu membangun kreativitas, juga membangun kesehatan, membangun kemandirian. Kalau permainan zaman dulu akan, tapi permainan sekarang lihat, kira-kira ada permainan yang membahayakan sekali. Ya. Apakah semuanya permainan yang permainan itu cenderung menyenangkan kan? Akankah anak kita beri semua permainan tersebut? tentunya tanpa tidak, kita pilah-pilah usianya, tanpa kita pilah-pilah kekuatan fisiknya dengan permainan tersebut ya. Apakah akan kita beri semuanya hanya gara-gara apa? Aku sayang kepada anakku karena ini namanya permainan hiburan. Enggak, tentu tidak. Ya. Seorang tua yang cerdas akan memilah. Ya, dan akan memilah. Dan akan dikatakan orang tua bodoh jika anaknya kecil masih umur 5 tahun dikasih permainan yang membahayakan, apa yang muter-muter apa misalnya itu sampai jerit-jerit dan sebagainya. Mungkin dia akan terpental atau yang namanya ya macam-macam lah. Tsunami apa ada di ada kan permainan yang katanya goyang-goyang turun dan sebagainya. Anak kecil mungkin dia akan berbahaya sekali dan mungkin terpental dan akan terjauh dan membahayakan nyawanya. Baik. Lihat ini kira-kira orang tua yang membiarkan anaknya mengambil semua permainan, apakah benar orang tua ini kan gitu? Ada aturannya, tidak semuanya harus kita berikan kepada, disesuaikan dengan bahkan mereka sendiri yang punya apa namanya, yang punya permainan yang mereka cenderung materialis mencari untung pun tidak memberikan kepada semua anak. Mereka punya rambu-rambu. Tapi kalau orang tua terpaksa memaksa berarti kan gila. Iya. Begitu juga sebetulnya tentang alat-alat elektronik yang saat ini bisa dimiliki oleh semua anak. Maka sungguh orang tua jika tidak memilah kapan anaknya harus memegang HP dan HP model apa yang harus dimiliki, sejauh mana kebutuhannya, maka orang tua ini sama orang tua yang melepas anaknya naik motor kebut-kebutan tadi, orang tua bodoh. Iya. Harus kita katakan semacam ini biar ada kesadaran. Kadang kalau pakai kalimat lembut tidak sadar-sadar nih. Ini adalah pendidikan cinta ini sebetulnya. Lihat, permainan pun ambil permainan yang tidak membahayakan untuk anak-anak kita. Baik. Nah, sama seperti halnya tentang alat-alat yang selama ini bisa dimiliki oleh anak-anak kita. Kita harus tahu apakah sudah waktunya anak kita memiliki itu semuanya. Kadang itu latah, hanya karena temannya beli, kita tidak mau ketinggalan faktor unsur kesombongan yang ada dalam hati seorang tua. Apalagi biasa anaknya sambil nangis-nangis. Nangis. Lebih dari itu kadang masuk sekolah, sebuah sekolah yang di situ cenderung sekolah yang katanya sekolahnya orang yang pura-pura kaya gitu loh, maksudnya pura-pura kaya itu kadang-kadang mereka belum tentu kaya sesungguhnya, utangnya banyak, hanya gaya hidupnya yang macam-macam, karena ini ada orang pura-pura kaya dan gaya hidupnya pun gaya hidupnya orang yang pura-pura kaya, sehingga orang diomongkan ini, sehingga ikut-ikutan yang ikut bergabung dengan orang tersebut. Akhirnya apa? Harus membelikan sesuatu. Ada yang bercerita, kemarin aku telah membelikan laptop anakku dari Singapura. Kemarin aku pergi ke Australia beli ini. Kemarin gitu. Cerita macam-macam begini. Akhirnya yang lain pun lah ikut-ikutan. Itu satu sisi ya. Ini sisi moral ya. Sisi batin yang tidak baik. Ngajari kesombongan. Sisi yang lain adalah anak kadang belum butuh kepada yang demikian itu. Sekarang kita melihat anak umur 7 tahun sudah dipegangi yang namanya iPad, kesana kemari dan sebagainya, buka internet dan sebagainya. Subhanallah. Baik, kadang udah bisa ngunduh permainan sendiri. Semuanya. Na'udzubillah. Bahkan ada suatu ketika ada salah satu sahabat yang dia adalah seorang ustaz yang menangis, dia menyesali keadaan anak pada zaman sekarang yang karena anaknya pun adalah dididik dengan ketat, sementara anaknya pun diajari Al-Quran di rumahnya, bahkan sudah menghafal berapa juz Al-Quran. Tiba-tiba suatu hari di bulan Ramadan ditemukan dia keluar dari rumahnya tetangga agak jauh begitu, dengan muka 5 anak yang keluar dari rumah tersebut dengan muka yang unik begitu ya. Biasanya anak kecil kan susah untuk menyembunyikan sesuatu yang terjadi. Akhirnya dilacak, ternyata dia telah berbuka bareng-bareng di situ, padahal sudah waktunya belajar puasa kan karena umur kelas 4 SD 5 SD. Ternyata tidak sampai di situ, salah satu anaknya yang punya HP bisa mengunduh film yang tidak baik. Sehingga nonton sampai ustaz tersebut nangis. Ini saya loh ya. Saya itu ustaz. Di rumah anak saya tidak kurang-kurang pendidikan. Dan di rumah saya tidak saya beri HP. Akan tapi lihat, gara-gara punya kawan punya HP. Nah kira-kira kalau anak saya setelah itu punya HP sendiri, kira-kira nyari idang seperti itu atau tidak? Pasti nyari permainan-permainan yang kotor atau tonton-tonton yang kotor. Ini bahayanya wahai para orang tua. Jangan semuanya diberikan kepada anak. Kalau tidak ada keperluan. Belum lagi, mohon maaf, secara kesehatan fisik. Karena di dalam layar komputer, laptop, dan HP itu sendiri ada sinar. Yang itu membahayakan mata mereka. Sementara anak kalau sudah semua kalau memandang sesuatu yang menarik, itu tidak pernah sadar bahasanya itu membahayakan. Ya. Sehingga tiba-tiba matanya sudah sakit. Ini masih banyak faktor apa yang harus dipikirkan. Dan kadang bukan hanya urusan masalah kesehatan juga, Bu ya. Dan biasanya akhirnya melatih secara psikologi, maksudnya kejiwaan anak. Biasanya kan masa-masa anak umur segitu kan dia mulai bergaul, belajar untuk bergaul. Akhirnya banyak mudaratnya. Jadi individual. Banyak mudaratnya. Sehingga sama orang tuanya pun kadang tidak pernah menyapa, hanya asik dengan itu semua. Dan ini menemukan, wahai para orang tua, juga Anda sadar. Yang kami tuju adalah orang tua yang saat ini diuji oleh Allah dengan anak yang sebacam ini. Kalau orang tua yang di kampung yang tidak pernah kenal ini mungkin aman. Sekarang, wahai para orang, sadar tidak? Anakmu sudah jarang komunikasi denganmu. Jarang. Ini sudah kerugian. Jadi setiap hari pun lihat sama orang tuanya pun masih megang. Dari mana penghormatan kepada orang tua? Mana pendidikan kepada orang tua? Untuk orang tua. Adab, ya. Ini permasalahan kesalahan. Kita harus rubah saat ini. Waktunya. Anak kita adalah harapan kita. Kemuliaan kita di masa depan nanti. Nangis sesaat enggak apa-apa, tapi demi kesenangan mereka di masa yang akan datang. Ya. Makanya kenapa di pondok pesantren kita tidak boleh anak megang HP dan sebagainya? Demi kebaikan mereka, karena enggak ada perlunya itu semuanya. Apa sih informasi yang harus didapat? Ya, ya. Nah, nanti baru pada waktunya jika anak harus mencari informasi berkenaan dengan tugas-tugas sekolah dan sebagainya. Ini hanya sekedar saja seorang tua bisa membantu menemaninya, tapi tidak jangan sampai anak diberi kebebasan, kamarnya sendiri, lihat HP-nya sendiri, apa yang terjadi di sana? Ya, ya, ya. Sampai ini pengakuan dari seorang juga seorang anak. Seorang anak, pengakuan seorang anak yang dia itu ingin tobat. Ya, rupanya dia sudah sekolah masuk kelas 2 SMA. Rupanya dia diberi bapaknya dengan nyajemi, ini berapa? Ini kami kebayang berapa tahun yang lalu. Ya. Yang dunia internet belum ambil. Dia masih kelas 2 SMP, dia sudah biasa setiap hari melihat tontonan itu. Dan dia setiap saat, Masya Allah, dan tontonan semacam itu, dan sampai jiwanya itu rusak. Jadi pikirannya sudah enggak. Akhirnya dia kebetulan, ya itulah Allah yang berikan bimbingan. Jadi 4 tahun yang lalu, artinya 4 tahun yang lalu kan internet tidak sejahat saat hari ini. Itu sudah rusak. Bagaimana saat ini, hari ini? Maka para orang tua, harus jangankan ke urusan yang demikian ini. Televisi pun seharusnya tidak sebaik, tidak bukan sesuatu yang baik jika semua kamar harus ada televisinya. Ya kan? Akan tapi televisi adalah untuk menimba ilmu bareng-bareng yang bermanfaat. Ya, bukan hanya untuk ngurusi sinetronnya dan seterusnya. Itu adalah media informasi, gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat untuk anak-anak kita. Kadang semuanya kamar dikasih televisi dan sebagainya, plus dilengkapi dengan parabolanya. Dia tidak sadar bahwasanya itu seperti memberikan motor kepada anak kecil dia untuk kebut-kebutan motor dia. Ya, subhanallah. Kalau kebutan motor tabrakan, itu kan fisik saja, urusan fisik. Tapi urusan akalnya yang dirusak oleh anak. Ya. Oleh alat-alat ini. Karena tidak semua tontonan pantas untuk dilihat oleh anak. Pantas, dan kadang-kadang tidak mengajar yang baik. Ya, kadang-kadang mewarnai pemikirannya dengan satu warna yang betul-betul berbeda dari pendidikan orang tuanya. Ya, sehingga anak kecil sudah ngerti, na'udzubillah, dunia saik, dunia ini. Anak kecil, umur 4 SD, 5 SD, 3 SD, ya, dan seterusnya. Nah, ini apakah tidak pernah dipikirkan oleh para orang tua, yang khususnya orang tua yang diberi Allah rezeki. Sementara musibahnya lagi apa, bapak ibunya sibuk. Alasan menyenangkan sang anak itu bukan menyenangkan Anda, menjerumuskan anak Anda sendiri. Takutlah kepada Allah Subhanahu. Cinta yang diungkapkan dengan cara yang salah, ya, Pak. Dan itu bukan cinta yang sesungguhnya. Bukan cinta yang sesungguhnya. Itu Allah menjerumuskan. Biarkan anak menangis, ya. Biarkan anak menangis, tidak, anak. Kau tidak boleh berurusan dengan HP. Sebab alasannya untuk komunikasi. Ini loh, orang tua sering tertipu, dibohongi. Biar nanti komunikasi enak. Nanti kalau telepon, ternyata di telepon uang orang tuanya sehari hanya sekali saja, SMS sekali. Selebihnya kemana di SMS? Telepon siapa? Dan apa yang ada di dalamnya ini? Sekarang kan Masya Allah ya, dulu tuh yang namanya, kalau zaman dulu tuh, bisa orang bisa nonton video. Yeah. Itu waduh, di rumahnya satu orang. Dan itu pun, aduh, filmnya pun tidak. Televisi pun bagaimana dahulu, zaman dahulu adanya TVRI. Dan tontonan pun sangat-sangat sederhana. Tapi di era global ini, di era informasi ini, subhanallah ya. Betul-betul ya nih, informasi-informasi akan cepat nyampe kepada anak-anak kita, baik itu negatif atau positif. Nah, sekarang ini pertarungan dunia iblis dan dunia malaikat itu untuk mengirim informasi itu selalu berlomba-lomba. Hanya selalu dunia iblis itu karena menghalalkan semua cara, dunia kebaikan itu selalu tak tertinggal. Iya, iya. Sehingga kalau kita melihat, alasannya biar, mungkin alasannya adalah untuk dunia kebaikan. Boleh. Dan kita memasuki dunia internet, media-media yang selama ini kita tekuni, itu hanya untuk melengkapi kehidupan dunia ini karena mungkin ada di situ ada komunitasnya biar masuk. Bahkan kalau seandainya ini ditutup kembali dan semuanya bisa ditutup lebih baik semacam itu. Iya, Bu. Karena kerusakan itu mudah tersebar dengan media-media yang semacam ini. Akan tapi Bu ya, terkadang menjadi suatu dilema bagi para orang tua di saat ya mereka mungkin memberikan batasan kepada anak dengan tidak memberikan fasilitas-fasilitas seperti itu. Akan tapi kadang di dalam pergaulan ya seperti tadi Bu ya katakan anak seorang ustaz yang di rumahnya dididik dengan lebih dengan keketatan gitu Bu ya. Akan tapi ternyata bisa jebol di saat di dalam pergaulannya gitu kan menemukan teman yang mungkin kenal HP dan sebagainya akhirnya menonton dengan cara sembunyi-sembunyi begitu Bu ya. Nah, kadang ada orang tua sebagai orang tua berpikir ini kalau seandainya saya tidak memberikan tapi ternyata di dalam sekolah di sekolah dia tempat dia sekolah gitu Bu ya ternyata di situ anak-anaknya juga sama-sama dengan mempunyai fasilitas-fasilitas tersebut akhirnya malah dikhawatirkan tanpa kontrol gitu biasa di belakang orang tua atau apa gitu ya sehingga mungkin untuk solusi seperti ini bagaimana Bu? Apakah mungkin diberikan tapi dengan kontrol yang ketat ataukah mungkin benar-benar tetap dilarang tapi khawatirnya nanti jebol di luar gitu loh Bu ya sehingga sehingga terkadang pernah Umi ada percakapan dengan orang tua makanya terkadang memberikan fasilitas seperti televisi ini bukan karena apa gitu khawatir kalau di saat televisi ditutup di rumah dia lari ke tetangga ternyata malah nonton di situ dan nanti malah tidak ada kontrol untuk tontonan yang akan dia lihat begitu Bu ya. Baik. Nah, ini adalah lanjutan dari yang disampaikan tadi bahwa di sisi lain kita juga tidak ingin punya anak ketinggalan. Iya, Bu. Akan tapi maknanya jadi agar anak tidak ketinggalan ini kita harus paham. Jadi berikan anak kalau memang dia butuh kepada yang demikian itu. Sesuai dengan dalam kontrol Bu ya. Iya, otomatis. Kita tidak melarang 100%. Akan tapi kapan? Kapan ini harus diberikan kepada anak-anak kita? Tentunya ya tahu rujak itu enak, saya suka rujak. Akan tapi anak saya masih bayi tidak harus saya suapin rujak dong, kan begitu ya. Kalau saya maksakan nyuapin rujak ya ini enggak benar saya itu. Artinya apa? Ada kemampuan di dalam mereka itu menerima itu. Kalau akalnya belum mampu ya jangan. Bukan saja akal, mental, kesiapan mentalnya sudah belum. Artinya pendidikan akhlak itu penting. Nak, ini bisa menjadi neraka loh nak ya, ini HP ini nak, ya. Ini laptop bisa menjadi neraka kalau tidak benar. Jadi beri wawasan terlebih dahulu. Jadi diberi kekebalan di dalam dirinya, ilmu, akhlak. Seperti itu tadi, nunggu fisiknya kuat, baru dikasih rujak nanti. Ya, sambal yang banyak, begitu. Jangan anak kecil dikasih sambal itu. Mentang-mentang bapaknya senang sambal, ibunya senang sambal, langsung anaknya harus pakai sambal. Ya, tidak begitu, nunggu. Nunggu masanya. Kapan dia harus makan apa makan sambal atau makan rujak sama urusan dunia elektronik juga demikian jadi kita siapkan belum mentalnya dia artinya kita bisa mengetes kalau anak ada terbaca dari wajahnya orang yang rasa takut kepada Allahnya ada kemudian dia memang dia butuh dan sebagainya boleh nah ini HP nak ya tetapi ada banyak aturan di antaranya Pak. Tidak boleh HP disimpan di tempat tersembunyi. Ya, biarkan Abah melihat sewaktu-waktu. Nah ya, karena Abah sayang kepadamu. Ini laptop setiap saat boleh kau pakai. Akan tapi setiap saat Abah juga boleh melihatnya Nak, karena ini hanya untuk belajar saja Nak. Kalau dibiasakan dengan komunikasi yang baik tidak ada yang disembunyikan itu semuanya. Dan itu pun lihat sampai cara melihat laptopnya pun harus. Kita melarang jangan melihat HP di waktu yang gelap akan merusak mata. Laptop pun demikian harus terang. Posisi duduknya seperti apa. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Sampai kadang orang kalau nonton TV, anak kecil nonton TV, subhanallah, orang tua tidak memperhatikan. Antara layar dengan mata itu kayak dekat sekali, kayak mau masuk ke layar televisi. Ini betul, itu merusak matanya. Lihat, para dokter mata pun melarang yang demikian. Jadi harus ada jarak, Pak. Jarak, Pak, cara baca. Apalagi membaca kertas saja harus ada jaraknya. Apalagi baca yang namanya HP. Sementara kalau HP kecil kan harus dekat matanya. Dan tidak ada sinar, radiasi dalam masa. Itu kan, itu juga membahayakan yang tanpa disadari. Sehingga orang zaman sekarang memang cepat rusak lahir batinnya. Iya, Bu. Kalau tidak. Dan mungkin tentang masalah ini, Bu, ya. Umi pernah membaca satu tulisan, begitu, Bu, ya. Yang sebenarnya, subhanallah, ya, Bu, ya. Ini ternyata dipikir. Dikisahkan oleh orang di luar Islam. Jadi ada dikisahkan ini orang tua yang dia bukan Muslim Bu ya, non Muslim. Dia ingin memberikan kepada dia membelikan anaknya itu HP yang paling canggih Bu ya, mungkin yang ya di situ bukan hanya sekedar HP, pokoknya ya paling bagus ya, paling mahal. Itu akan tetapi ternyata dengan membelikan itu tuh dia mempunyai banyak persyaratan untuk anaknya. Jadi tidak asal membelikan lalu diberikan tidak Bu ya. Ternyata di situ dibuat perjanjian-perjanjian tertulis. antara ibu dengan anak tersebut, ya, aturan-aturan bahwa tidak selalu harus dipakai, bahwa jangan sampai anak tuh mempunyai kebutuhan yang terlalu pokok, sampai-sampai kalau nggak bawa HP kayak harus kayak serba salah gitu tuh ya, sampai terus jangan sampai komunikasi putus antara orang tua dan anak. Jadi benar-benar kita lihat itu ada beberapa poin itu ternyata sangat luar biasa. Sampai di akhir perjanjian itu ibunya mengatakan, anakku kamu pasti akan melanggar dari perjanjian di atas ini, dan ibu akan menghukummu, akan tetapi nanti kita akan membahasnya bersama sehingga nanti kamu benar-benar bisa mematuhi aturan-aturan di atas. Kita subhanallah, ini orang yang tidak kenal, bukan seorang muslim gitu, akan tapi ternyata berapa banyak terkadang kita orang muslim ini malah tertinggal salah gitu di dalam tidak sampai terfikirkan seperti itu gitu Bu ya. Nah ini kan luar biasa sekali sebenarnya Bu ya. Baik, halah, balik. Kalau memang Anda bisa dibaca, dia pernah melihat sepintas tentang itu, bagus. Misalnya orang di luar Islam pun juga tahu bahasanya. Jadi sebelum diberikan itu sudah ada perjanjian rambu-rambunya itu. Bahasanya, nak, kalau pakai ini kamu begini, nak, ini begini. Yusanda, memang harus seperti itu. Cuma menjadi masalah kita itu latah begitu saja. Tidak pernah memikirkan ini bahaya atau tidak. Sama kalau ngasih anak sepeda motor, pertama di samping anak sudah lihai naik sepeda motor, umurnya, kemudian apa harus pakai helm dan sebagainya, harus kasih rambu-rambu. Kecepatannya jangan ini, kalau kamu melanggar, itu harus ada. Dan memang begitulah sebaiknya orang tua itu. Jadi jangan hanya memberi saja kepada anak tanpa ada kontrol, tanpa ada bimbingan. Bimbingan dalam segala hal lah ya, bimbingan dalam segala hal. Jadi yang namanya dunia elektronik ini merusak lahir batin kalau tidak benar caranya. Merusak lahir batin. Ya lahirnya itu mota rusak, kemudian hubungan dengan saudara juga enggak baik dan orang. Masya Allah, alasannya itu bahasa untuk komunikasi. Tetapi belum tentu mereka komunikasi dengan khayalan-khayalan yang ada di dalamnya, atau dengan berita-berita yang tidak ada sekarang, atau mungkin dengan kemaksiatan yang ada di dalamnya. Sementara dengan orang tuanya pun hanya mungkin telepon sekali ada dua kali. Tugas dari kurgonya pun bisa dicari dalam waktu 5 menit. Tapi selebihnya kemana dia? Melang-lang kemana aja itu? Begitu ya. Nah, termasuk beberapa waktu yang lalu ada beberapa orang ngadu anaknya kecanduan namanya game itu kan? Subhanallah. Berapa? Game itu sendiri tidak bisa dipermainkan. Kita tidak bisa mainkan kecuali mata kita dekat kepada layar. Kalau sudah anak kalau sudah kecanduan game biasanya paling cepat kena matanya. Sebelum waktunya habis ngajinya hilang. Matanya rusak dan sebagainya. Jadi wahai para orang tua, sadarlah, anakmu adalah amanat dan anakmu adalah nikmat kalian. Kita harus bersyukur. Jadi memang harus ya apa-apa kita ini memperhatikan urusan anak-anak kita. Umumnya tentang orang kafir yang punya rambu-rambu, barangkali kalau ada datanya bisa dibaca seperti apa contohnya. Biar orang tua ini satu gambaran saja. Ini termasuk ya perjanjian antara ibu dengan anak ketika ini kalau tidak salah anak ibunya memberikan iPhone 5 gitu ya. Itu termasuk yang paling canggih saat itu. Dia sampai pada perjanjian yang pertama ini dikatakan ini adalah milik ibu yang membelinya, ibu yang membayarnya, ibu meminjamkan untukmu. Ya, ini kan makna. Jadi biar ada kesadaran bahasanya ini. Maaf, kita tidak mensyarai omongannya orang kafir, tapi al-hikmah dhalatul mu'min. Kebenaran itu miliknya orang mukmin di mana pun. Kita harus insyaallah lihat. Kalau di saat memberikan jangan langsung ini milikmu, nak. Ini adalah suatu pendidikan. Akhirnya kalau tiba-tiba waktu diambil karena pelanggaran, nyaman, ini milikku kok, nak. Ini bukan milikmu, nak. Ini nak, miliknya ibu. Subhanallah. Ini adalah satu contoh. Sebebas-bebasnya nanti disembunyikan sampai dipegang orang tuanya enggak boleh. Ini kan kurang ajar. Yang kedua, ibu harus selalu mengetahui passwordnya. Ya kan, tidak boleh ada yang tersembunyi. Dan jika teleponnya berdering, jawablah. Itu adalah sebuah telepon. Katakan halo, tunjukkan perilaku yang baik. Jangan pernah abaikan panggilan telepon jika di layarnya tertulis ibu atau ayah. Kadang-kadang kan apa? Oh, ini disebut kontrol. Kadang-kadang mungkin di tempat yang tidak baik. Bapak ini, saya ditanya di mana semua. Subhanallah. Artinya anak pun akan mengontrol dirinya sendiri. Bahasanya saya tidak akan pergi ke tempat yang tidak baik. Justru itulah yang bermanfaat. Artinya apa? Apa yang kita titipkan di anak untuk kontrol kita, untuk kontrol di mana dia berada. Kalau sudah tidak diangkat, itu mesti bermasalah. Di mana? Ini subhanallah. Ini orang kafir terdas ya. Baik. Kenapa orang beriman tidak? Kan gitu. Makanya, yang keempat, berikan teleponnya kepada orang tuamu tepat jam 7.30 malam setiap malam sekolah dan setiap akhir minggu pada jam 9 malam. Telepon tersebut akan dimatikan untuk satu malam dan akan dihidupkan kembali esok hari jam 7.30 pagi. Jadi, lihat. Jika kamu tidak mau menelpon ke telepon rumah temanmu karena takut jika orang tuanya yang mengangkat terlebih dahulu, maka jangan menelpon atau SMS sama sekali. Baik, lihat. Lalu, pelan-pelan. Jadi, lihat. malam harinya disimpan oleh ibu orang tuanya dan dimatikan itu HP. Jadi jangan setiap saat dengan HP itu habis waktu, gimana bisa pinter? Anak kita sampai jam 11 malam HP-an, belum lagi ya kotor-kotor. Na'udzubillah. Kemudian hari libur, ada batasan-batasan. Membiasakan untuk ada aturan itu. Lalu tadi masalah menelpon. Pelan-pelan bacaan coba. Jadi tadi jika mau menelpon ke rumah temanmu karena takut jika orang tuanya mengangkat terlebih dahulu, maka jangan menelpon atau SMS sama sekali. Dengarkan suara hatimu dan hormatilah keluarga orang lain seperti kamu ingin keluarga kita dihormati. Jadi pun, jadi kalau sosialisasi dengan orang pun, iya, mau telepon ke orang pun harus ada batasan, ada kapan waktunya, ada tata keramanya. Ini terus. Terus yang kelima, kamu tidak akan membawa ini ke sekolah. Ngobrollah secara langsung dengan orang-orang yang biasa kamu ajak chatting atau SMS. Ini adalah bekal atau skill untuk hidupmu kelak. Untuk sekolah, ini masih satu ini, biar untuk sekolah setengah hari atau field trip sesudah sekolah akan kami pertimbangkan untuk dibawa atau tidaknya itu. Baik. Di sekolah tidak perlu bawa. Kenapa? Di sekolah kadang-kadang gurunya ngajar, dianya pakai HP dan seterusnya. Nah, ini ada aturan. Jadi memang untuk kebutuhan nanti akhirnya apa? Terus? Terus yang keenam, jika HP ini jatuh gitu ya ke dalam toilet, terhempas ke tanah atau menghilang gitu ya, kamu bertanggung jawab untuk penggantian atau biaya perbaikan. Kamu bisa memotong rumput, menjaga bayi, atau menggunakan uang tabungan hadiah untuk mengganti itu ya. Iya, biar peduli dengan barang, biar tidak tanggung jawab karena itu milik ibunya. Terus? Iya, iya. Jangan gunakan teknologi ini untuk berbohong, membodohi atau menipu umat manusia lainnya. Jangan biarkan dirimu terlibat dalam pembicaraan yang akan menyakiti orang lain. Jadilah teman yang baik terlebih dahulu atau menjauhlah dari kemungkinan perseteruan. Baik. Jadi digunakan untuk yang baik, kadang-kadang buka Facebook saja untuk acaci maki, ikut-ikutan komentar yang enggak-enggak atau melakukan sesuatu yang tidak berguna, lihat. Terus yang ke-8, jangan mengirimkan SMS, email atau mengatakan apapun yang tidak mau kamu ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi artinya memang orang harus diajari jujur. Ini adalah orang-orang kafir menyusun yang jujur. Jadi jangan sampai kita itu membuat ungkapan-ungkapan palsu, ungkapannya menipu atau menjerumuskan dan seterusnya. Yang kita sendiri mengungkapkan tidak berani dengan lidah kita. Terus yang ke-9, jangan mengirimkan SMS, email atau mengatakan apapun ke seseorang yang tidak mau kamu katakan dengan lantang ketika orang tua mereka sedang berada di ruangan itu. Sensorlah dirimu sendiri. Artinya begini, kalau kita ingin memberikan informasi kepada sahabat kita, harus informasi yang positif, artinya kalau seandainya orang tuanya tahu tidak bakal marah. Ini jangan, makanya tidak akan merusak, menggoda, ayo komunikasi ini ya, gak akan berani ngomong. Artinya yang berani kita kirim SMS, berani disampaikan ke orang tuanya, begitu. Jadi ini kebuka, terbuka, gak boleh, hei ayo pergi ke sini. Tak tanya-tanya, siapa nih ngajak-ngajak begini? Gak bakal. Dia akan mengirim SMS yang semacam itu. Terus yang lain? Ini termasuk yang penting, poin 10, tidak boleh ada pornografi. Carilah informasi di internet yang hanya akan kamu bagikan ke ibu secara langsung. Jika kamu memiliki pertanyaan tentang apapun, tanyalah seseorang, lebih baik lagi tanya ke ibu atau ayahmu. Baik, artinya semua yang dilihat itu pun juga boleh dilihat oleh ibu, kan begitu? Semua yang akan diinformasikan ke orang lain pun pantas kamu kirim. Jadi ibaratnya begini, kalau saya berani mengirim sebuah gambar kepada sahabat saya, tentunya saya harus berani mengirim gambar kepada ibu saya. Itu adalah salah satu misalnya, contoh saja pendidikan. Orang kafir punya rambu-rambu. Ini orang Islam semuanya dikasih. Ini bagaimana kita ini? Sama sekali, Bu, ya. Subhanallah. Yang ke-11, matikan, diamkan, sembunyikan dari halayak ramai, terutama di restoran, di dalam bioskop, atau ketika berbicara dengan umat manusia lain. Kamu bukanlah orang kejam. Jangan biarkan iPhone merubah itu. Karena sekarang HP itu kadang-kadang menjadikan orang tidak bisa komunikasi. Kita pernah melihat, kok, jangankan dengan anak. Banyak anak itu dengan ibunya itu tidak pernah khidmah, ibunya bawa, ibunya sibuk, ibunya ngapain. Kadang dia punya adik, ibunya sibuk dengan adiknya, dia sibuk dengan HP. Bahkan kadang suami istri kita lihat di bandara, pernah sama ibu di bandara, ada suami istri 2 jam itu tidak pernah ngobrol, rupanya istrinya dengan HP, suaminya dengan HP. Ini kan kedunguan sudah ngadepnya miring-miring sudah ada. Subhanallah. Jadi keunikan di zaman ini gara-gara alat elektronik yang tidak digunakan secara semestinya dengan baik. Terus yang ke-12, jangan kirimkan atau menerima gambar atau foto dari bagian pribadi anggota tubuhmu atau orang lain. Jangan tertawa. Suatu saat, jangan apa? Maksudnya jangan tertawa dengan kalimat ini, Bu, ya, dengan perjanjian yang nomor 12 ini. Maksudnya masalah mengirim foto pribadi itu, ya. Suatu saat kamu akan tergoda untuk melakukannya secerdas apapun dirimu. Ini sangat berisiko dan dapat menghancurkan masa muda atau kuliah atau masa dewasamu. Karena mungkin banyak sekarang kasus-kasus video-video porno itu dan sebagainya. Betul, jangan menjaga lah, jangan sampai menyebarkan foto dirinya lah, atau dipamerkan sehingga menjadikan orang tergoda, lalu mengejarnya hingga sampai dia terjerumus. Subhanallah, ini orang-orang ini, makanya ini akan selalu jadi ide yang buruk. Dunia maya itu luas dan lebih kuat daripada dirimu, sulit sekali menghilangkan jejak dalam skala sebesar ini, termasuk reputasi yang buruk. Baik, subhanallah. Jadi dunia maya sangat luas. Artinya apa? Kalau sudah terlanjur kita menyebar foto misalnya, akan dikejar orang dan sebagainya, akan membahayakan diri kita sendiri. Jangan sampai terjadi penyesalan ini, Bu. Terus jangan mengambil jutaan foto dan video, tidak perlu mendokumentasikan segalanya. Alamilah hidupmu sendiri, kenangan itu akan tersimpan dalam ingatanmu untuk selamanya. Nah, sekarang tuh dikit-dikit foto, foto-foto, dikit-dikit foto. Sampai ada 1000 foto, bingung nih nyimpan. Terus sesekali tinggalkan iPhone ini di rumah dan coba untuk merasa nyaman dan aman dengan keputusan itu. iPhone ini bukanlah benda hidup atau perpanjangan dirimu. Belajarlah untuk hidup tanpanya, jadilah lebih besar dan lebih kuat. Ya, dari jangan sampai ada rasa takut kehilangan teramat sangat pada dirinya itu, Bu, ya. Memang sebaiknya semacam itu. Makanya kita kadang-kadang, subhanallah, oh, kita lagi ngobrol baik-baik sama seseorang, tatanya tahu ada telepon masuk, kita harus terima telepon. Kita lagi ngomong sama orang, makanya kita akan biasakan bahasanya, telepon tak disimpan di tas saja sudah. Giliran kita tanya telepon, ya, kita buka telepon. Kalau ada orang telepon, sudah ada nomor masuk, tinggal nanti kita cari waktu yang tepat, kita telepon. Jangan setiap kali lagi ngobrol. Bahkan ada suatu ketika ada seorang santri ngobrol sama gurunya. Assalamualaikum. Innalillah. Ini bagaimana? Di depan ibunya pun tidak mustahil yang bisa terjadi. Mestinya kalau di depan ibunya, ini ibu saya ngobrol dengan ibu. Telepon kayak apapun, dari manapun, tidak mungkin saya angkat. Sekarang tuh udah di depan ibunya, depan bapaknya, masya Allah. Lagi ngobrol pun diputus dengan itu telepon. Dan ke-15 ini mungkin memang karena memang bukan muslim ya. Download lagu yang baru atau yang klasik atau yang berbeda dari yang didengarkan oleh jutaan orang lain. Maknanya kalau orang Islam dirubah. Kalau pengen ngedownload yang bermanfaat, tentang dakwah, tentang Al-Quran, tentang inilah. Jadi ini sampaikan bahasanya yang berbeda dari yang didengarkan oleh jutaan orang lain yang mendengarkan hal yang sama. Jadi suruh mencari sesuatu, jangan ikut-ikutan. Itu seprinsip. Artinya memang bermanfaat. Orang selamanya denger ini, saya harus denger yang bermanfaat. Baik. Sesekali mainkan permainan dengan kata-kata atau puzzle, teka-teki, atau permainan yang melatih otak. Betul. Terus, jaga matamu tetap menghadap ke depan. Lihat dunia di sekelilingmu, pandangilah jendela, dengarkan kicauan burung, jalan-jalan, berbicaralah dengan orang asing, dan berkelilinglah tanpa googling. Baik, itu menjalani hidup normal ya. Jadi kenyamanan. Jadi dia bisa merasakan kenyamanan sekitarnya. Jangan sampai hidupnya dengan yang habis saja. Sampai ini betul membahayakan. Jangankan kok kalau sudah orang sudah tertipu dengan ini semuanya, tadi kita contohkan suara istri sudah tidak merdu lagi, suara burung tidak merdu lagi sudah, karena sudah dengan api dan unik tuh kemana-mana begini ini. Padahal alangkah indahnya di saat pagi melihat kicau burung, pagi hari melihat matahari terbit, gemercik air dan seterusnya. Tapi kalau sudah kenal dunia ini tanpa kontrol, sudah lupa setiap semuanya. Saat kayak itu terus bangun tidur ini dimulai dari HP, semuanya dari HP. Baik, yang terakhir 18, kamu pasti akan melakukan kesalahan. Ibu akan mengambil teleponmu. Kita akan duduk dan membicarakannya. Kita akan memulai dari awal lagi. Ibu dan kamu, kita selalu belajar. Ibu adalah bagian dari timmu. Kita melakukan ini bersama-sama. Dan pada akhir daftar kontrak, sang ibu menulis, kebanyakan pelajaran di sini tidak hanya berlaku untuk iPhone, namun untuk kehidupan. Sengaja diambilkan dari contoh yang orang kafir. Itu kenapa? Biar sadar, orang kafir saja berpikir kayak begitu. Bagaimana kita orang Islam? Kalau kita ambil contoh daripada khalifah atau ulama, mungkin akan mengatakan enggak ulama. Zaman dulu tidak ada. Ini akhir zaman ditulis oleh seorang kafir yang dia cerdas berpikir tentang keselamatan anaknya. Nah, kita sebagai seorang muslim, ingat al-hikmah dhalatul mu'min, kayak begitu kalimat-kalimat benar. Bahkan ada suatu ketika kita melihat film porno yang ditulis oleh orang kafir. Umi pernah mbak ya? Bahaya melihat gambar porno ditulis oleh orang kafir. Termasuk mengurangi ini. Mereka memikirkan. Mereka sendiri sadar yang demikian itu. Sesaat memang hati iblisnya keluar, merusak orang lain. Tapi yang sadar, yang fitrahnya itu keluar. Ya kayak demikian ini, kayak semacam ini. Jadi orang kafir saja bisa berpikir panjang tentang anaknya berkenaan dengan dunia ini. Bagaimana kita seorang muslim, tidak pernah peduli urusan anaknya, na'udzubillah. Baik, ini saja mungkin ya. Subhanallah. Baik, Bia, terima kasih Bia atas penjelasannya. Dan sahabat ya, tadi subhanallah luar biasa, ternyata tidak cukup hanya bekal cinta untuk di dalam mendidik anak-anak kita. Artinya cinta sangat diperlukan di dalam kita mendidik anak-anak kita, akan tetapi butuh ilmu sehingga nanti cinta kita itu ada rambu-rambunya. Apakah cinta kita ini adalah cinta yang sesungguhnya, cinta yang sesuai syariat atau tidak, di saat kita memberikan atau menunjukkan cinta tersebut kepada putra-putri kita ya sahabat ya. Dan subhanallah seperti tadi Bia sampaikan, berikan sesuai tahapannya, sesuai dengan waktunya. Seperti dalam aturan, kalau seorang ibu yang punya bayi itu ada aturan 0 sampai 6 bulan apa dulu yang harus disuap, diberikan kepada anaknya. Setelah itu dari 6 bulan sampai 12 bulan apa, ada tahapan-tahapan supaya anak itu bisa mencerna dengan baik. Begitu juga di dalam urusan seperti ini sahabat ya, ada tahapan-tahapan, jangan berikan sebelum waktunya karena itu akan merusak mereka. Baik sahabat yang dimuliakan Allah, tentunya ada banyak pertanyaan yang ingin sahabat tanyakan. Anda bisa bertanya langsung di 4 media komunikasi di 0231336735 38, atau Anda bisa menggunakan via SMS di 081321461079, atau Anda bisa menggunakan FB ya, Radioku, dan juga Yahoo Messenger Radioku. Baik, kami tunggu kebersamaan Anda untuk bergabung bersama kami, dan kita akan break dulu, jangan beranjak kemana-mana sahabat ya, kami akan kembali setelah yang satu ini. Dijelaskan oleh Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bajah Senang Sumber. Anda masih bersama kami di acara Rumahku Syurgaku, dan tema kita kali ini adalah parenting di era digital ya sahabat ya. Dan tadi sudah diberikan gambaran oleh Buya tentang bagaimana tugas kita sebagai orang tua, bagi Anda yang sudah menjadi orang tua, adalah dalam mendidik anak-anak kita agar anak-anak kita tidak sampai kebablasan lah ibaratnya ya. Dengan kemajuan saat ini tetap ada kontrol-kontrol yang tetap harus dipegang oleh orang tua, sehingga anak-anak kita tidak sampai melakukan hal-hal yang merugikan bagi dirinya, dan juga tidak sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat atau menjadi semakin jauh dan tidak kenal dengan agamanya. Baik sahabat yang dimuliakan Allah SWT, kami akan berikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya di 4 media komunikasi di 0231336735 38, atau di 0812, atau via SMS di 0813214609, atau Anda bisa bertanya di FB Radioku dan juga Yahoo Messenger Radioku. Baik, kami buka kesempatan untuk ingin bertanya di via telepon. Kita sudah akan mengangkat telepon yang sudah masuk. Ayo, telepon yang sudah masuk kita angkat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, kita bersolat terlebih dahulu. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Aan, Umi. Baik, dengan Ibu Aan. Ya, silakan langsung bertanya kepada Bu Yai. Maaf Bu Yai, di luar sana ya. Ini Bu Aan tuh masih kurang kayaknya kepikiran terusnya. Ini masalah salat ya, Bu Yai. Salat itu kan kalau salat malam kan ada yang dikerjakan sebelum tidur dan sesudah tidur. Bukan karena capek ya, jadi kadang-kadang tuh dikerjakan semuanya itu di malam hari gitu. Bagaimana hukumnya? Dan sebelumnya tidur itu yang dikerjakan salat itu, salat yang sebelum tidur itu apa aja dan waktunya jam berapa? Itu aja Umi. Dan ini mau tanya Umi. Pengajian yang minggu kedua sama minggu keempat udah mulai belum? Ya, untuk ibu-ibu ya Bu ya. Udah gitu aja ya, ya. Terima kasih. Bu ya, mudah-mudahan diberikan panjang umur. Amin, dan amin, diberi keberkahan. Amin. Udah gitu aja. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Aan yang sudah bergabung. Kami buka kesempatan yang ingin bertanya di via telepon. Anda bisa bertanya di 0231336735 38. Kita angkat telepon kedua sudah bergabung. Halo, assalamualaikum. Ya, putus. Anda bisa mencoba kembali di 0231336735 38. Baik, kita angkat telepon kedua sudah bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya. Halo, assalamualaikum. Salam. Baik, dengan siapa di mana? Dari hamba Allah. Baik, hamba. Baik, silakan kita bersolat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin. Baik, saya akan langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf belum, Buya di luar tema. Berkenaan mengenai tema tadi malam di stasiun televisi tentang adakah hari baik. Ini Buya, bagaimana jika kita dalam suatu perjalanan menemui seseorang mendadak menghampiri kita dan berucap seperti mengisyaratkan hati-hati. Jadi apakah boleh kita menerima isyarat itu? Tapi di satu sisi kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Buya Umi? Baik. Terima kasih sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada hamba Allah di Perumnas ya yang sudah bertanya. Baik, kita cukupkan di dua penelpon terlebih dahulu Bu ya untuk berbagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui SMS dan yang lainnya. Baik, silakan Bu ya jawab pertanyaan Ibu Aan tentang masalah sholat malam tadi Bu ya, antara baik, yang sebelum dan sesudah tidur Bu ya. Baik, memang sebaik-baik sholat malam, sebaik-baik sholat adalah di malam hari. Iya Bu ya. Dan sebaik-baik sholat di malam hari adalah sepertiga akhir. Jadi semakin 12 ke atas, jam 2 ke atas lebih bagus daripada awal malam. Kemudian selagi sudah tahu bahwasanya paling baiknya adalah di sepertiga akhir malam, maka itulah waktu yang paling utama. Cuman kadang orang kan tidak bisa mungkin melakukannya di awal waktu setelah isya. Lakukan setelah isya. Intinya itu sholat malam. Dan mungkin kita menjatah sajalah semalam kita sholat berapa. Misalnya berapa rakaat. Lakukan kalau bisa awal waktu, ya akhir waktu, pertengahan waktu. Tidak ada masalah, masalah mutaktim, mutakhir itu enggak penting. Enggak masalah, hanya masalah keutamaan. Ya penting masalah keutamaan. Tetapi, kalau kita tidak bisa di awal waktu, kita kumpulin di akhir waktu juga enggak apa-apa. Atau mungkin takut nanti tidak bisa bangun, lakukan di awal waktu. Iya. Namanya sholat sunnah, Ibu. Jadi, sholat sunnah apa yang dilakukan? Paling tidak minimal itu adalah kita melakukan sholat sunnah, witir itu yang paling inti, yang dikukuhkan. Witir ya. Kemudian sebelum witir kita sholat hajat atau sholat tahajud kalau sudah tertidur dan istikharah itu. Yang lainnya adalah sholat sunat mutlak tambahan-tambahan. Untung tuh bisa sholat tasbih. Itu saja. Jadi sholat sunat mutlak, hajat, tahajud, hajat, istikharah itu. Ya, ya. Baru witir. Witir Bu ya, nanti terakhir baik Bu ya. Baik tadi Bu Aan itu jawaban dari Bu ya, semoga puasnya jawaban dari Bu. Tapi ya, lebih diutamakan sholat ba'diyahnya. Sholat ba'diyah isya. Kalau isyanya, ba'diyah maghribnya itu yang paling utama. Jangan sampai orang sibuk dengan sholat-sholat sunnah, tapi ba'diyahnya ditinggalkan. Iya Bu ya, baik. Selanjutnya Bu ya, ini pertanyaan tadi dari hamba Allah di Perumnas tentang masalah ada yang masalah hari baik gitu Bu ya. Kalau saatnya sedang melakukan perjalanan, terus mampir terus ada yang mengatakan memberi isyarat ya hati-hati atau itu Bu ya. Nah itu nasihat saja, memang kan harus hati-hati. Kalau tidak hati-hati bisa ceroboh kita, nggak apa-apa aja. Hati-hati. Atau bahkan ada petak peringatan lain lagi, awas jembatannya. Nanti tak curam atau beloknya tajam. Itu kan peringatan, kalau enggak kita ngebut beloknya. Itu adalah peringatan dari manusia, itu wajar. Karena dia melihat dengan secara lahir di situ tempat kita harus hati-hati, gitu saja. Bukan prasangka buruk, tidak. Dan memang nasihat pun orang, misalnya di situ banyak lubang loh ya, hati-hati ya. Harus hati-hati kita, enggak apa-apa. Kita dengar, karena apa? Mereka berbicara. Tapi kalau bicara dengan khayalan, aku melihat bahwasanya sepertinya kamu akan terjadi kepadamu sesuatu begini. Ah, itu sudah khayal, aneh-aneh itu. Itu udah. Iya. Ingat-ingat waktu kita dulu juga pernah dikasih nasihat waktu akan berangkat ini ya, ada nasihat hati-hati di sini, ternyata memang subhanallah itu isyarat malah sebenarnya untuk menjaga kehati-hatian kita supaya enggak sampai kasus. Jadi kita memang diingatkan oleh seorang. Itu hati-hati ya, maksudnya mengingatkan biar benar hati-hati. Mungkin banyak duri, banyak lubang, jalan licin dan sebagainya sudah. Atau tempat tidak aman, kita harus hati-hati. Baik, cuman kalau sudah khayal pakai ramalan-ramalan itu, waduh, aku melihat sepertinya ini karena kamu ini, aku melihat itu bohong itu. Baik, Bu ya, subhanallah Bu ya. Ini Bu ya, pertanyaan tadi dari selanjutnya kita akan beranjak kepada sahabat yang sudah bergabung melalui via SMS Bu ya. Ada pertanyaan yang tadi berkaitan juga dengan apa yang sudah kita bahas tentang masalah buat peraturan untuk anak. Ini pada pertanyaan sahabat di 3438. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli sambarik alaihi wa ala sahbihi. Saya dengan hamba Allah Bu ya dari Cirebon mau bertanya sama Bu ya yang dimuliakan Allah. Kadang anakku itu sudah dinasihati dan dikasih peraturan bahwa semua alat komunikasi itu milik milik kita. Kadang anak itu berpikir untuk beli sendiri agar mereka mengakui dia punya, sehingga mereka mengabaikan peraturan yang kita bikin itu, Bu ya. Dan bagaimana cara saya sebagai orang tua, Bu ya? Sederhana, dari awal anak, biasakan anak untuk bisa patuh kepada orang tua. Ya, Bu ya. Itu penting sekali. Jangan diajari anak untuk patuh. Oh, dia beli sendiri pelanggaran sudah. Ya, Bu. Dan orang tua kalau melihat anaknya melanggar harus diberi hukuman. Apakah tidak disapa dan seterusnya. Ini kadang-kadang kita sudah terlalu sering membiarkan mereka bersalah. Ya. Maka di saat kita menggur seolah-olah ada perang. Jadi kita harus mulai dari anak, mulai awal langkah salah, kita nasihati dengan langkah nasihat yang pertama, dengan nasihat yang paling lembut. Iya, iya. Itu jangan di saat sudah hancur baru ditata kembali. Itu repot. Iya. Jadi di awal mungkin saya enggak boleh begitu. Biasanya kalau sudah Umi ngomong begini tidak boleh dilanggar sayangnya. Umi ngomong apa tadi? Kalau ke supermarket belinya hanya ini saja. Kalau sudah melanggar Umi marah. Dari awal sudah begitu kan. Kira-kira mungkin enggak dia melanggar selanjutnya? Iya, iya. Ya tidak. Kadang memang pelanggaran terjadi karena mungkin kurang komunikasi. Kurang ya, komunikasi juga. Dan memang tidak dibiasakan ada undang-undang. Iya, iya. Ya, kalau orang gak biasa ada undang-undang, di pondok saja kadang-kadang. Ada undang-undang baru, fotonya wah menyiksa ini. Padahal di pondok lain ada yang lebih ketat lagi. Semuanya demi kebaikan. Kok jangankan di rumah, Ibu? Ya, penanya atau Bapak. Di hotel pun lihat kita nyewa ada aturannya. Boleh enggak kita jerit-jerit seenaknya? Iya, iya, iya. Ada peraturannya, semuanya ada peraturannya. Baik, iya. Ah, peraturan sudah wajar. Makanya orang yang tidak senang dengan peraturan memang dia orang kurang ajar. Iya. Orang semuanya itu. Termasuk di pondok. Ada anak enggak senang sama peraturan. Makanya peraturan yang penting bagaimana saya sadar dengan diri saya sendiri. Lalu di pondok itu membangun kesadaran dengan peraturan. Kalau saya sadar jangan mondok kan gitu ya. Ini contoh, di rumah pun demikian ada. Ada aturan-aturan ya. Dan memang jangan sampai anak-anak itu terbiasa untuk ya apa ngelawan itu tadi ya. Dan itu kan mungkin untuk melawan itu kan suatu proses. Karena mungkin selama ini yang tidak tertata itu ya tidak sekaligus. Dari awal, makanya dari awal kalau kita itu. Melihat anak itu harus cermat. Mulai anak, jadi kita biasakan anak itu untuk jujur. Bagaimana kita biasakan anak untuk patuh di dalam rumah itu harus mulai dari kecil. Iya, iya. Nah, kalau seandainya sekarang sudah kadung itu, ya. Ya ada itu proses solusinya. Dong. Proses ini, diingatkan dan diingatkan. Pendekatannya, Bu, ya. Dan harus pendekatan iya dan suatu saat hukuman juga harus. Iya, Bu, ya. Kadang ada rasa gini, Bu, ya, kalau di saat sudah anak itu keras gitu, Bu, ya, karena mungkin udah salah karena, dari karena, awal. Maaf sebelum mengingat. Dia bahayanya anak kalau sudah pakai mentang-mentang kayak begitu. Dan giliran bisa kerja sendiri orang tua enggak bisa ngatur. Ini kan duit saya sendiri, lho, lah. Iya, iya. Enak enggak orang tadi gituin? Iya, iya. Gak enak. Ini kan dosa sendiri. Ngapain sih ngelarang-larang? Iya, iya. Astagfirullah ini. Jadi kadang ada kekhawatiran begini, Bu, ya. Di saat anak mungkin sudah ya kebablasan lah di dalam tarbiyah mungkin karena ya kurang patuh kepada orang tua, kasar dan sebagainya. Ini kadang orang tua kepengen agak dengan cara yang lebih tegas lagi. Ini kadang takut anaknya malah lepas kontrol. Rasa takut karena nanti ya gimana pun yang menyelamatkan saya ya yang menyelamatkan anak itu nanti ya harus saya ini ada usaha ke situ gitu loh. Kalau anak saya langsung saya hukum mungkin dengan ini. Takutnya nanti malah dia kebablasan lepas kontrol akhirnya kalau udah lepas saya susah lagi. Begini gitu, bayi itu berkembang ya. Iya, Bu. Mulai dari saat sangat ketergantungannya kepada orang tua tinggi. Mulai dari nyusu. Mulai bisa merangkak. Sehingga jalannya pun sudah mulai berjalan sendiri. Hingga bisa berdiri sendiri. Hingga semakin kuat. Baik. Tingkat ketergantungan anak itu ada sangat kuat di saat mereka semakin lemah. Kalau semakin kuat, merasa sudah tidak ada kebutuhan. Tidak butuh lagi. Maka itulah bahwa di saat kita mendidik anak, di saat mereka sudah mandiri, bisa perang dengan kita. Maka kita didik dari awal. Ini kalau terlambat justru lebih bahaya lagi. Ya, ini makanya jangan terlambat. Gak ada istilah terlambat. Kalau terlambat dia lebih mandiri lagi. Sementara dia pekerjaan punya ini semakin kuat semakin kurang ajar lagi. Dan makanya salah benar orang tua kalau tidak mendidik anaknya untuk patuh. Dan cara mendidik patuh adalah dengan ilmu, dengan lingkungan yang baik, dikirimkan guru yang baik dan seterusnya. Jadi kalau sudah anak semacam itu kadang orang tua itu lemah mau nasihati anak nanti tambah hilang. Pergi kemana dia? Ayo. Terikatan dengan orang tua apa? Dari nasabnya, maisyahnya, kehidupannya, kan? Rumahnya. Karena orang tua lemah, itu yang menjadikan anak kurang ajar. Ya, ya. Nah, harus ada ketegasan. Orang tua, jadilah orang tua yang sangat lembut dan penuh kasih. Ya. Akan tapi di saat ada pelanggaran, dia adalah yang sangat tegas. Itulah. Jadi ada rambu-rambu. Ada sekarang ada kebalikannya. Setiap hari marah. Sehingga antara marah sesungguhnya dengan tidak marah sesungguhnya tidak bisa dibedakan. Tidak ini orang tua akhirnya, Bu, ya. Jadi orang tua lembut, penuh kasih. Di saat anaknya benar, masya Allah direngkuh di ini. Tapi di saat salah tidak. Ya, Bu, ya. Abah tidak punya anak seperti itu. Ya. Ada hukuman. Kadang marah saja kepada anaknya, Itu tidak bisa. Maka itu syarat psikologi biasanya itu ada harapan yang tersembunyi di balik hati seorang tua yang bukan karena Allah. Misalnya apa? Anak bontot. Dia berhayal bahwasanya nanti kalau sudah tua dia akan tinggal bersama anak bontotnya. Atau siapa. Sehingga mau marahi sama anaknya pun gak bisa. Nanti takut kalau saya marah-marah nanti giliran saya tua dimarahin sama anak saya. Sehingga anaknya pun berubah jadi dibiarkan. Makanya semakin jahat, rugi orang tua. Karena anaknya tidak ngerti bakti ini apa tuh. Baik Bu ya. Subhanallah Bu ya. Terima kasih Bu ya atas jawaban ini. Selanjutnya Bu ya ada pertanyaan ini dari hamba sahabat di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahabat Mubarak di Surabaya Bu ya. Maaf kami baru bergabung. Tidak tahu judul pembahasannya. Tapi saya mau tanya, umur berapakah anak mulai diajari Al-Quran Bu ya? Kami punya anak umur 2 tahun. Terima kasih Bu ya. Baik. Mengajari Al-Quran itu kapan dia bisa mendengar? Iya kan? Kapan dia bisa mendengar? Diajari Al-Quran. Cuman mengajari Al-Quran tidak harus diajari membaca. Nah, mungkin sudah kita mendengarkan Al-Quran setiap saat. Bagaimana ada anak kecil, ada anak kecil masuk di ini belum bisa membaca tapi sudah hafal satu juz kan unik ya. Okay. Jadi mengajari Al-Quran itu tidak harus nunggu dia bisa membaca. Membiasakan pendengarannya dengan hal-hal pendengaran dengan hal yang baik yang mulia. Jadi kapan mau anak mulai bisa dengar itu saat itu kita ajarkan Al-Quran. Karena memang mungkin secara ini tidak paham tapi rohnya, rohnya mendengar karena itu kemuliaan dan rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan nunggu gede, masih kecil. Makanya dikasih lagu-lagu yang enggak kita mendengarkan Al-Quran sehingga anak itu merasa biasa. Mohon maaf, mungkin setiap orang punya pengalaman ya dengan suara atau dengan bau, dengan aroma, dengan sebuah kewadian. Kalau orang di kampung dengan gemericik air, suara burung dan seterusnya ya. Itu kan ada kenangan. Sampai suatu ketika kalau orang punya utang itu karena sering ditagih bunyi dering telepon itu sampai kapan pun enggak lupa itu. Jadi deringnya telepon itu pintu pada, aja udah kabur dulu. Sesuai dengan itu padahal itu sudah dibayari juga utangnya. Cuma kalau ingat dering telepon tersebut gemeteran, ingat masa. Jadi kenangan. Lah, di saat anak mau berkembang, mulai bisa dengar, diperdengarkan Al-Qur'an, lihat selama hidupnya kenangannya apa? Al-Qur'an. Jadi kalau mendengar Al-Qur'an nyaman dia. Mendengar Al-Quran nyaman. Sama seseorang kalau selalu diperkenankan dengan lagu-lagu misalnya. Ada kan namanya nostalgia? Dia sering mendengar lagu-lagu. Pergi ke tempat jauh. Ke negeri jauh yang tidak pernah ada lagu-lagu. Tiba-tiba mendengar lagu Jawa yang pernah didengar. Atau lagu ini. Dia terkesan kan? Begitu juga namanya kemuliaan Al-Quran. Jadi kapan anak itu sudah bisa mendengar, bisa bertutur, maka hendaknya saat itu sudah kita kenalkan kepada kalimat-kalimat mulia. Dan semulia mulia kalimat adalah Al-Quran. Dan mungkin bukan hanya di saat anak sudah keluar, bahkan di dalam kandungan, pun ada rohnya. Jadi dia kita berdengarkan ibundanya Al-Quran. Tapi lebih khusus lagi di saat mereka sudah bisa mendengar. Mendengar maknanya bisa berinteraksi dengan kita. Bisa mendengar, menyimpan di memorinya, lalu mengungkapkan dengan lidahnya. Sehingga dalam terjadilah bentuk hafalan itu. Baik, subhanallah Bu ya. Terima kasih Bu ya atas jawabannya. Selanjutnya Bu ya, ada pertanyaan dari sahabat Lutfi di Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Bu ya, maaf di luar tema. Bu ya, apabila lelaki yang berjodoh dengan wanita Bani Zahra keturunan Ahli Bait Syarifah itu tidak setara nasabnya, maka pernikahannya fasak. Dan bila masih juga terjalin pernikahan, maka berarti telah melakukan keharaman atau zina. Apakah benar Bu ya? Saya mohon penjelasannya Bu ya, karena saya juga ada keturunan Syarifah yang menikah dengan non Sayyid. Bagaimana pernikahan saya yang sudah terjadi? Saya sudah mempunyai anak Bu ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masalah kafa'ah kufu. Kufu itu disepakati oleh orang yang berakal. Sebelum kita bicara tentang syariat Islam, kufu itu benar. Kufu itu ada. Yang ingkar kufu adalah orang yang tidak berakal. Kufu ini, makanya Islam perhatikan, khususnya madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ada kufu. Ada kufu dalam nasab. Ada kufu dalam hirfah pekerjaan. Tujuannya apa? Adalah keseimbangan di dalam menjalani hidup rumah tangga. Terusnya, duriyah daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keturunan dari Imam Hazan dan Imam Husain, dia punya martabah, punya nasab. Punya nasab yang mulia, karena nasabnya sambung kepada Sayyidat Fatimah Zahra, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi wanitanya, ya kan, tidak ada yang sekufu dengan wanita Banat Zahra, putri Sayyidat Fatimah Zahra, putri Sayyidina Hasan dan Husain, sampai keturunannya. Yang kufu adalah dari mereka. Dan ini harus diakui, tidak bisa tidak. Kalau ada orang mengingkari nasab ini adalah karena bohong dia. Sekarang seorang pedagang saja kalau sudah kaya pengen anaknya dapat yang sedekah yang serupa kan? Anak pejabat sama pejabat. Ini karena pengin kesin dengan itu indahnya syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi masalah kafa'ah itu jelas. Masalah kafa'ah itu benar. Dan semua madhab, hanya perbedaannya lebih ketat. Misalnya madhab Imam Syafi'i adalah sampai urusan nasab. Sementara madhab Imam Malik urusan agama saja. Ada perbedaan-perbedaan, tapi madhab Syafi'i adalah urusan nasab. Ini masalah kafa'ah kufu. Maka kami himbau, wahai banat Zahra, wahai putri-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anda harus tahu bahwasanya Anda adalah cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang sombong tidak diperkenankan, akan tapi menjaga nasab adalah sesuatu yang diminta, dianjurkan. Anda menjaga nasab Anda. Anda adalah punya nasab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ ada himbauan. Anda kalau menikah hendaknya mencari yang sekufu. Agar sekufu ini maknanya ada keseimbangan. Suami Anda punya nasab yang serupa, sama dengan nasabnya Anda. Mudah untuk menjalani hidup ini. Baik. Ya, ya. Kalau berbicara tentang madhab lain, madhab Malik dan sebagainya, tidak bicarakan masalah ini. Kita tidak bicara tentang madhab lain. Ya, ya. Akan tapi kita himbauan ini, wahai para putri-putri, dan wahai para habaib, atau para ashraf yang mempunyai putri-putri, Anda harus menjaga putri Anda. Ya, ya. Anda jangan sampai Anda salah menikahkan putri Anda. Ini masalah yang jelas disepakati orang yang berakal. Semua orang berakal memikirkan yang demikian itu. Anda pikirkan putri Anda, cari nasab. Sama. Bukan seorang sayyid sekalipun, mungkin seorang soleh, alim. Pikirkan nasabnya anaknya, anaknya putrinya nikah dengan siapa? Tidak semua orang boleh menikahi anaknya. Ini bukan mengajari masalah kasta, mengajari untuk memilih yang benar, kan begitu? Memilih yang benar, karena yang dikhawatirkan banyak hal. Mungkin kesombongan muncul tiba-tiba sewaktu-waktu karena suaminya lebih rendah darinya. Ya. Baik, nasab itu ada. Sehingga dikatakan oleh para ulama, syartul luzum. Syartul luzum adalah hak wali dan hak seorang wanita tersebut. Jika artinya begini, jika ada seorang wanita dinikahkan oleh bapaknya dengan yang tidak sekufu, maka dia bisa menolak. Dan kufu ini bukan hanya urusan duriahnya Nabi kepada orang lain, bukan. Banyak kufu ini masalah hirfah. Seorang ratu, anak raja dinikahkan dengan seorang tukang apa? Itu tidak kufu, seorang putri raja boleh menolak. Ya kan? Jadi bukan urusannya masalah tadi. Jadi itu syaratnya syarat luzum. Jadi empat madhab semua mengatakan syarat luzum kecuali riwayat dari Imam Ahmad syarat sahih. Yang mengatakan syarat sah adalah lemah karena ini beriwayat dari Imam Ahmad. Jumhur ulama mengatakan syarat luzum. Maksud syarat luzum itu bagaimana? Syarat luzum itu bagaimana? Mungkin yang bertanya. Jadi jika Anda seorang wanita yang banat Zahra, putri Rasulullah, cucu Rasulullah, kok tiba-tiba Anda punya ayah menikahkan Anda kepada orang yang tidak sekufu nasabnya dengan Anda, maka Anda berhak protes kepada hakim untuk batalkan pernikahan tersebut. Ya? Atau sebaliknya, jika Anda seorang bapak yang sayyid, kok punya putri memberontak menikah dengan seorang yang bukan sayyid, maka Anda sebagai seorang bapak berhak mengadu ke mahkamah untuk membatalkan pernikahan. Berbeda jika seorang bapak dan anak sepakat, setuju, maka ini lain, karena menjatuhkan haknya. Sehingga kalau tidak mengingkari dua-duanya, maka lazim nikah menjadi selesai. Baik. Dan syarat luzum itu, ini sudah pernah kita bahas masalah kafa'ah ya, panjang lebar dahulu ya. Akan tapi lihat, jika sudah punya anak dan sebagainya, artinya sudah sama-sama setuju, ini sudah lazim menikah. Tidak bisa dibatalkan dan seterusnya, dan pernikahan itu adalah sah. Khususnya dari putri-putri Rasulullah yang sudah terlanjur menikah, hendaknya harus memperbanyak solawat, memperbanyak kedekatan kepada Nabi, dikhawatirkan dia ikrat, berpaling daripada nasabnya. Berpaling dari seorang habib yang akan menikahnya, lalu menikah dengan laki-laki biasa, dikhawatirkan hatinya itu adalah tidak senang dengan ahli baitnya Rasulullah SAW. Biarpun mungkin sekali seorang duriah Nabi tidak cinta kepada ahli bait, mungkin. Mungkin seorang cucu Nabi tidak cinta kepada cucu Nabi, mungkin. Dikhawatirkan Anda yang sudah terlanjur menikah, Anda harus semakin mendekatkan diri Anda kepada Rasulullah SAW. Khawatir waktu Anda memilih seorang laki-laki yang bukan syarif itu, khawatir Anda ikrat, berpaling kepada dari nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Adapun anak-anak Anda adalah anak halal. Tidak benar kalau dikatakan itu berzinaan, naudzubillah, subhanallah. Kalau mengatakan berzinaan ini adalah kesalahan. Kesalahan, kalau dianggap ini adalah salah di dalam melangkah, iya. karena melanggar urusan kafaah. Mm-hmm. Tapi kalau dikatakan zina, tidak. Ya. Mengatakan zina itu sendiri, na'udzubillah, zina itu dosa besar. Mm-hmm. Jadi pernikahan Anda adalah sah, apalagi sudah punya anak. Mm-hmm. Akan tapi Anda harus merasa Anda telah melakukan kesalahan. Ya. Tinggal Anda membangun yang baik karena sudah terjadi pernikahan. Ya. Akan tapi tetap kami himbau kepada Banat Zahra, para putri-putri Rasulullah, tahulah dirimu, nasabmu adalah nasab mulia. Baik, ya. Nasab sambung kepada Nabi SAW. Jangan sampai Anda melakukan satu kesalahan, ya, kesalahan yang dikhawatirkan adalah ada terbetik. Suatu ketika ada seorang syarifah datang, saya tidak mau dengan Habib. Kenapa? Karena begini, oh hati-hati. Dikhawatirkan kamu berpaling dengan nasabnya Nabi SAW. Khawatir nanti tidak bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Adapun yang sudah terlanjur seperti yang bertanya tadi, tinggal Anda menjaga, didiklah anakmu dengan baik. Jadikan anakmu anak yang kenal Nabi SAW. Anakmu memang tidak punya nasab kepada Rasulullah, tapi anakmu punya syaraf kepada Rasulullah. Beda nasab dengan syaraf. Nasab itu adalah urusan nasab kepada bapak laki-laki. Kalau syaraf, karena anakmu adalah sambung kepada dirimu. Dirimu adalah seorang syarifah. Jadi dalam diri anakmu ada syaraf. Ada kemuliaan yang nyambung kepadamu. Sebab anakmu juga anak. Anakmu juga anakmu. Tidak lepas darimu. Memang kau seorang wanita. Mungkin ada seorang syarifah. Mungkin ya. Yang sudah terlanjur menikah dengan yang lain. Maka anakmu sendiri punya syaraf kepadamu. Ya. Seperti dikatakan oleh Safina Al-Qadiriyah. Yang dikarang oleh seorang sayyid dari Maroko sana. Berbicara tentang masalah syaraf dan nasab. Kalau nasab jelas seperti itu. Tapi kemuliaan yang sudah seperti itu punya kemuliaan. Sebab apa? Seorang anak tidak cukup dikatakan itu anak bapaknya. Ya. Tapi seorang anak juga anak daripada ibunya. Ya. Baik, ini saja himbauan. Hati-hati ya. Dan ini masalah sensitif sekali. Dan ini rekamannya harus lengkap loh. Mohon maaf. Ada suatu ketika yang mencuplik rekaman kami tentang masalah ini. Ya. Diambil sepotong, dijadikan fitnah. Kami mengatakannya berulang fatwa yang ini. Ini adalah semuanya ada dasar ilmunya yang kami baca. Jadi fatwa itu ada. Fatwa ada himbauan. Ini fatwa ulama, ini himbauan. Irsyad. Petunjuk. Jadi harus seperti ini, harus dibaca dengar. Kalau kepotong, mohon maaf. Yang mendengar di potongan terakhir hendaknya membaca, mendengar semuanya agar tidak salah-salah di dalam menukil fatwa. Ini ya, saja. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Dan ini ada sebenarnya pertanyaan penting juga Bu ya. Akan tetapi ada masalah waktu. Apa ini memang masalah ini juga Bu ya, karena mungkin masih berkaitan tentang masalah rumah tangga. Mungkin satu pertanyaan Bu ya. Assalamualaikum, dijawab dengan ringkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari sahabat di Tegal Bu ya, hamba Allah di Tegal. Ini mau tanya, jika ada suami istri yang bercerai terus anaknya ikut ibunya, sementara anak tersebut tidak datang ke rumah bapaknya karena bapaknya miskin, itu bagaimana Bu ya? Dan padahal bapaknya itu hanya orang soleh, cuma miskin itu Bu ya. Jadi baik, diputus dari bapak. Di dalam Islam itu ada perceraian. Iya Bu ya. Akan tapi hendaknya perceraian tidak boleh merusak anak. Iya. Mungkin ada yang jahat, ibunya jahat atau bapaknya jahat. Iya. Akan tapi kita ada bapaknya adalah tetap bapaknya yang punya nasab sambung kepadanya. Ibunya adalah ibunya yang surga ada di bawah telapak. Makanya kalau sudah bercerai suami istri, hendaknya jangan dirusak anaknya untuk berhaka kepada bapak ibunya. Iya. Ibu yang baik akan selalu mengajurkan, nah itu bapakmu, dan dikasih tahu kalau itu bapaknya. Iya. Kalau sudah menutup, itu haram menutup nasab. Sejelek apapun. Kalau memang bapaknya jelek, maksiat, jejat dan sebagainya, hendaknya dibawa kepada kebaikan dong. Agar anak punya bekti dengan membawa anaknya, bapaknya kepada kemuliaan. Atau sebaliknya. Ibunya mungkin na'udzubillah, lacur, ini, itu semuanya. Bukan berarti harus dihinakan, diolok-olok. Akan tapi sebaiknya seorang bapak memberitahu bahwasanya itu adalah ibumu. Siapapun dia adalah ibumu, nak. Kau harus baik kepadanya, nak. Kau harus begini, nak. Nah, ini. Maka sebaiknya diajari. Kalau memang bapaknya fakir, sebagai seorang ibu yang baik, tentu dia akan memahamkan kepada anaknya. Itu bapakmu, biarpun melarat, dia adalah tetap bapakmu. Kau harus hormat kepadanya. Jadi, wahai para orang yang diuji Allah dengan retaknya sebuah bahtera rumah tangga, maka hendaknya jangan sampai dengan retaknya bahtera tersebut, hancurlah sang anak. Enggak ada istilah broken, sehingga broken. Di dalam Islam adalah imsak bima'ruf atau tasrih bi'ihsan. Bersama dalam kebaikan, berpisah dengan cara yang baik. Iya, iya. Jadi diharamkan biaya bagi bapak atau seorang ibu untuk melarang anak daripada orang tuanya, untuk bergaul, bertemu lagi dengan orang tuanya. Akan tapi membatasi pergaulan, ya, mungkin ibunya tidak baik, bapaknya tidak baik, kamu jangan berkumpul dengan Diana. Akan tapi mengajari hormat tetap. Ya, baik, subhanallah Bu ya. Baik, terima kasih Bu ya atas jawaban-jawabannya. Dan subhanallah Bu ya sahabat ya, tadi ini adalah suatu pembahasan yang sangat penting sekali, pembekalan bagi para orang tua bagaimana cara mendidik anak yang benar di era globalisasi ini ya sahabat ya. Artinya jangan sampai kita terbawa, atau mungkin jangan sampai kita ini rusak hubungan dalam rumah tangga, hubungan orang tua dengan anak ini jadi rusak hanya karena banyaknya mungkin kemajuan-kemajuan yang ternyata malah bukan menjadi kemajuan yang sesungguhnya, malah menjadi kemerosotan bagi kita dan anak-anak kita. Baik sahabat yang dimuliakan Allah, kita tutup dengan doa bil barokah Bu ya. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendidik anak-anak kita. Amin, amin, amin, amin. Dan semoga karunia yang nikmat-nikmat rezeki yang diberikan Allah kepada kita tidak menjadi sebab kerusakan anak-anak amin, kita. Amin, amin. Dan semoga Allah memilihkan kita cara yang tepat untuk mendidik anak-anak amin, kita. Amin, amin, amin. Menjaga dari hal-hal yang menjerumuskan kepada amin, anak-anak kita. Amin. Dan semoga Allah memuliakan kita dan anak-anak kita, kita dan orang tua kita di dunia dan di akhirat. Amin. Dan semoga Allah menjaga anak kita dari kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh kemajuan teknologi ini. Semoga apapun yang terjadi di dunia ini dari kemajuan-kemajuan selalu bermanfaat untuk anak-anak kita. Amin. Amin. Di dunia dan di akhirat. Amin. Selamat hingga kelak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu ya atas penjelasannya. Dan subhanallah mas sahabat ya, mohon maaf jika banyak pertanyaan masih belum bisa kami jawab dikarenakan waktu. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kesempatan kepada kita untuk terus belajar bersama di acara yang akan datang di rumahku surgaku di Jumat yang akan datang ya, di waktu yang sama ya, dari mulai pukul 5.30 sampai pukul 7 ya sahabat ya. Dan juga di kesempatan-kesempatan yang lainnya, karena untuk masa belajar bersama kita punya ada banyak-banyak acara ya, dari mulai hari Senin yaitu acara belajar bareng bersama Buya dan Umi, lalu nanti ada benang merah, dan juga masih banyak sekali pembelajaran-pembelajaran ya sahabat ya, yang bisa mungkin Anda dengarkan di radioku 92,9 FM ini sahabat. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga Allah yang menjadikan kita orang tua yang baik, yang akan bisa mendidik anak-anak kita menjadi ahli-ahli surga ya sahabat ya. Baik, terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf atas segala kesalahan. Mohon doanya selalu. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.